بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، siapa yang terlihat giginya فعليه العقاب. نعم، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan haddus sariqah, hukuman had yang diterapkan pada seorang pencuri. Indaka ya akhi samarindi anta kum masmuk, ha Abu Umair. Naam, kapan seorang itu dikatakan sebagai pencuri? Itu. Secara mutlak ambil barang orang tanpa izin pemiliknya. Jelis siapa meraina samarindiyun al-akharun. Kum. Aina samarindiyun akhar. Aina ansar? Tadal. Kapan seorang dikatakan sebagai mencuri? Dia mengambil secara diam-diam tersembunyi. Harta yang dimiliki memiliki manfaat. Terus itu berkenaan tentang hukum had. Terjaga. Bukan suatu yang di tempat yang memungkinkan itu adalah luqatah, barang temuan. Kalau misalnya ada seorang di jalan, tiba-tiba dia melihat ada uang sebesar 1 juta rupiah di pinggir jalan, dia nengok ke sana kemari, enggak ada orang melihat, dia ngambil secara diam-diam juga, ya. Enggak ada orang melihat, dia ambil. Nah, ya, bukan mencuri namanya, karena tempatnya bukan muhras, bukan tempat yang terjaga, terpelihara. Nah, dan batasan hukum diterapkannya potong tangan kepada pencuri nilainya berapa ya akhi? 1/4, 1/4 kilogram, 1/4 dinar. Berapa itu 1/4 dinar kalau kita hitung dengan jumlah gram emas? Berapa gram itu ya akhi? 1 gram koma sekian, ya. Naam. Tafadhal barakallahu fiik. Dan telah kita jelaskan pula tentang menegakkan hukum potong tangan dalam kondisi berperang, berjihad. Telah datang riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Demikian pula Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditegakkan potong tangan dalam kondisi safar untuk berperang. Ya, sampai kembali. Setelah kembali, maka diterapkan hukum had tersebut pada saat kembalinya. Kita lanjutkan kembali ke permasalahan yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa amma annahu la qata'a fil ikhtilasi wal-intihabi wal-khiyana, bahwa tidak ada hukum potong tangan apabila dilakukan secara ikhtilas. Ikhtilas menculik, yaitu mengambil barang milik orang lain secara zahir tapi dengan cepat, dengan segera. Itu namanya ikhtilas. Dia tidak sembunyi-sembunyi, ya, secara zahir dia mengambilnya, tapi dengan gerakan cepat dia mengambil barang tersebut. Maka itu ikhtilas. Ataukah al-intihab? Intihab mengambil barang milik orang lain dengan cara paksa. Ya, di hadapannya dia mengetahui bahwa barangnya diambil. Maka orang ini mengambilnya dengan cara paksa, maka dinamakan intihab. Wal khiyanah, demikian pula dengan cara khiyanah. Mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain dengan melalui sisi amanah. Dia diberikan amanah, kemudian dia mengkhianati amanah tersebut dan membawa lari barang itu. Maka ketiga jenis ini, kata beliau, tidak termasuk dalam syariqah. Tidak termasuk dalam definisi mencuri, walaupun dia mengambil barang milik orang lain. Karena dia tidak termasuk dalam definisi mencuri, maka tidak ditegakkan hukum qat'ul yad, hukum memotong tangan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang ditegakkan hukum potong tangan apabila dia termasuk dalam definisi mencuri. Sehingga apabila dia mengambilnya secara paksa atau dengan cara ghasab atau dengan cara khianah atau dengan cara ikhtilas, menculik dengan cepat, maka tidak ada potong tangan dalam hal ini. Kembalikan kepada hukumah. Fali qawlihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fi sunani an Jabir, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sunan dari hadis Jabir, laisa alal muntahibi wala alal mukhtalisi wala alal khaini qat'un, tidak ada kewajiban atau tidak ada potong tangan terhadap al-muntahib, orang yang mengambil barang dengan cara paksa, wala alal mukhtalis, dan seorang yang mukhtalis mengambil barang secara zahir dengan cepat, wala alal khain, dan tidak pula terhadap orang yang berkhianat. Tidak ada potong tangan, menunjukkan bahwa ketiga perkara ini tidak termasuk dalam definisi as-sariqah secara syar'i. Wa huwa hadithun sahihun min turuq, dan ini adalah hadis yang sahih dari berbagai jalan. Wa ala hadza jamaahiru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Lalu beliau berkata, hafizahullah, wa amma annahu la qata'a fi thamar, dan adapun tentang hukum tidak ada potong tangan dalam hal mengambil buah. Jadi kalau ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, rambutan misalnya, lalu ada orang yang mengambilnya, maka tidak diterapkan padanya hukum potong tangan. Karena tidak muhraz, tidak tersimpan dalam tempat yang terpelihara. Nah, setiap orang bisa saja lewat ke kebun tersebut. Setiap orang bisa saja melewati, dan terkadang mereka mengambilnya. Walaupun tentunya dengan cara yang pemiliknya tidak ridho, tetap haram. Akan tetapi tidak ditegakkan hukum had. Tidak ditegakkan hukum potong tangan kepada seorang yang mengambil buah yang ada di pohonnya. Fali hadithi Rafi' bin Khadij fi sunan, berdasarkan hadithnya Rafi' bin Khadij dalam sunan, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qata'a fi thamarin wala kathar. Tidak ada potong tangan dalam hal mengambil buah, tidak pula kathar. Ketika diambil kathar, apa itu kathar? Disebutkan di sini. Wal katharu, yang dimaksud al kathar, huwa tal'un nakhli, mayang kurma, bagian mayangnya. Ya, ketika diambil pun mungkin untuk dimakan dan yang semisalnya, tidak ada potong tangan. Kum bisura. Diri. Dengan siapa ngomongnya? Kum. Idris. Nah, tidak ada potong tangan ketika ada seorang mengambil mayang dari pohon kurma. Au jummaruhu, atau al-kathar itu adalah jummar. Yang dimaksud jummar adalah bahagian dari pohon kurma itu yang paling empuk, ya. Dia modelnya seperti pada bambu misalnya, ya, mungkin bisa kita contohkan seperti rebung, ya. Sesuatu yang terdapat pada pohon kurma itu yang empuk, yang bisa dimakan, ya. Dan pada pohon kelapa itu juga ada itu bagian paling atas, ya. Nah, yang empuk, yang masih bisa dimakan, itu dinamakan jummar, ya. Dinamakan jummar. Dia bukan buah, tapi bisa dimakan karena empuknya. Maka barang siapa yang mengambil itu dari milik orang lain, mengambil buahnya atau mengambil katharnya, maka Nabi SAW menetapkan tidak diterapkan banyak potong tangan karena tidak muhras. Wa huwa bi maqami tsamar lah, dan kedudukannya jummar itu sama kedudukannya seperti buah, karena juga dimakan, dimanfaatkan. Wa hadha madhhabu jumhuri ahli al-'ilm anna tsamar la qat'a fihi. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa buah apabila dicuri tidak dipotong tangan orang yang mencurinya. Illa idza kana muhraza, kecuali kalau buah itu telah muhraz, ya, telah diambil atau telah dijaga, telah dipelihara. Seperti misalnya kayak di supermarket, ya, situ kan banyak buah. Nah, anggur di situ. Nah, kalau ada orang yang mengambilnya dengan jumlah yang sampai kepada rubu' dinar, seperempat dinar, maka diterapkan pada hukum had, qat, dipotong tangannya. Nah, karena buah tersebut telah dalam keadaan muhras, sudah diambil dari pohonnya, kemudian ditempatkan pada tempatnya. Ya. Ai alaihi hirzun fi sunduqin wa ma asbaha, yaitu kalau sudah terjaga, terpelihara, diletakkan dalam sebuah kotak dan yang semisalnya. Ya, jadi yang tidak ada potong tangan kalau di pohonnya ada seorang yang mengambil. Wa bi hadza yaqulul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama, kama qaddamtu lak, sebagaimana yang telah aku sebutkan padamu, kasyafi'i wa malikin wa jama'ah, seperti al-imam Syafi'i, Imam Malik dan jamaah. Kum. Nah. Maka ini ya ikhwan, beberapa permasalahan yang menyangkut tentang masalah mencuri. Kapan dipotong tangan dan kapan tidak diterapkan padanya hukum qat'ul yadi, memotong tangan. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang berikutnya tentang hukum minum khamr. Apa hukum had yang diterapkan padanya? Kata beliau rahimahullah, wa amma annal khamra haddahu 40 jaldah. Adapun seorang yang minum khamr, maka hukum hadnya adalah 40 kali cambukan. Falima fi sahih Muslim an Ali ibn Abi Talib, berdasarkan hadis yang terdapat dalam sahih Muslim dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, jalada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakr 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk 40 kali. Dan Abu Bakar juga mencambuk 40 kali, maksudnya terhadap seorang yang minum khamr. Al hadis. Nah. Sahih dalam sahih Muslim. Maka ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hukum cambuk tersebut diterapkan sebanyak 40 kali. Nah. Wa fi sahih Muslimin aidan an Anas. Dan dalam sahih Muslim juga dari hadis Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada beliau seseorang yang telah minum khamr. Yang telah meminum khamr. Ndak ya akhi, al-butani, apa itu khamr? Hah? Minuman yang memabukkan. Kalau serbuk, suntik, kan enggak diminum itu. Hah? Yang pakai suntik namanya apa ya, Kwan? Hah? Apa, Pak Zubair? Ah, morfin, yakin antum? Nah, ah, kalau disuntik masuk khamr gak? Masuk. Tadi diminum minuman yang memabukkan. Ah, Aba Anas, apa itu khamr ya? Yang memabukkan, ha? Semua yang memabukkan apapun jenisnya. Menikah. Pernikahan kadang-kadang memabukkan ya, akhi. Khamar. Ha? Ha? Kaif? Jenis makanan. Ha? Indaka ya Ramli. Apa khamr ya akhi? Naam, suatu yang memabukkan dan menghilangkan akal. Mabukkan itu yang suatu yang ya menyebabkan munculnya kelezatan tapi menghilangkan akal. Ya. Maka itulah yang dinamakan khamr, apakah dengan serbuk ataukah dengan minuman dan yang lainnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr, fajaladahu bijaridatain nahwa 40, maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma kurang lebih 40 kali. Wa hadha huwa al-haqqu as-surah, maka ini adalah merupakan kebenaran yang jelas nas, menunjukkan bahwa had yang diterapkan dan ditegakkan pada seorang yang meminum khamar adalah 40 kali cambukan. Wa ilaihi dhahab al-imam Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Thumma dhakartu anna al-marrata al-rabi'ah mujibatun liqatli syaribi. Kemudian aku menyebutkan bahwa kalau sampai 4 kali dia minum khamar, maka kali yang keempat mengharuskan dibunuhnya orang yang minum khamar itu. Haruskan dibunuhnya. Jadi kalau sekali dia minum khamar, dibawa kepada hakim, cambuk dulu 40 kali. Ya, setelah itu enggak kapok, minum lagi, cambuk lagi 40 kali. Kali yang ketiga dia datang dalam keadaan juga terbukti dia minum khamar, cambuk lagi 40 kali. Kali yang keempat dia masih minum khamar, maka kata beliau hukumnya adalah al-qatl, dibunuh. Nah, fa'inda Abi Dawud fi sunanih an Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdasarkan riwayat Abi Dawud dalam sunannya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaribul khamra fajliduhum. Apabila mereka minum khamar, maka cambuklah mereka. Thumma in syaribul khamra fajliduhum. Kemudian jika mereka minum khamar, maka cambuklah mereka. Thumma in syaribul khamra fajliduhum. Kemudian jika mereka minum khamar lagi, cambuklah mereka. Thumma in syaribul khamra faqtuluhum. Lalu jika mereka minum khamar lagi, maka bunuhlah mereka. Tiga kali beliau menyebutkan cambukan tiga dalam tiga kali hitungan. Ya, menunjukkan bahwa sekali, dua kali, tiga kali hukumannya adalah cambuk. Yang keempat kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunuhlah mereka. Wa huwa haditsun sahihun marwiyun an iddati minas sahabah. Dan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari segolongan dari para sahabat. Nah, maka ini nas yang jelas. Walaupun di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengklaim bahwa riwayat ini mansukh. Telah terhapus hukumnya dengan riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan pada beliau seseorang yang telah berkali-kali, lebih dari 4 kali dia minum khamr namun tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua harus kembali kepada kesahihan dalil. Kembali kepada kesahihan dalil. Sebagian para ulama pula, mereka yang mensahihkan dari kedua jalan, bahwa dari satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh pada kali yang keempat. Ada riwayat yang lain yang jadikan dalil oleh mereka, di mana didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah berkali-kali minum khamar namun tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata mereka, ini menunjukkan bahwa membunuhnya pada kali yang keempat tidaklah wajib. Namun itu semua dikembalikan kepada hakim, maslahatul hakim, hakim melihat kemaslahatan yang ada. Apabila menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar dengan cara membunuhnya, maka diterapkan hukum membunuh. Kalau tidak, maka tidak. Dikembalikan pada al-hakim dalam melihat kemaslahatan tersebut. Walhasil, ini semua kembali kepada kesahihan dalil yang ada. Ya, jika kita tidak mengetahui ada hadis yang menentang hadis yang disebutkan oleh beliau ini, maka berarti kali yang keempat hukumannya adalah dengan cara membunuhnya. Wa ma ruya fi naskhihi ghairu sahih ma'lulun bit tadlis wal irsal wal inqita'i wad dha'if. Adapun yang meriwayatkan bahwa hadis ini telah terhapus hukumnya, ini tidak sahih, kata beliau. Hadisnya ma'lul, ada penyakitnya. Di sana terdapat tadlis, ada yang terpotong, mursal, ada yang inqita', ada pula yang lemah. A'ni, maksud saya adalah hadis Jabir inda Abi Dawud dan An-Nasai. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syariba fir rabi'ah. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada beliau seorang yang telah minum khamar pada kali yang keempat, fajaladahu, maka beliau mencambuknya, warufi'al qatlu, dan diangkat hukum bunuh terhadapnya. Ya, hadis ini juga termasuk yang diperselisihkan. Bagi mereka yang mensahihkan hadis ini, mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa hukumnya dikembalikan kepada hakim. Maka pemerintah atau penguasa melihat mana yang lebih maslahat, apakah dibunuh atau tidak. Namun di sini beliau mengatakan bahwa hadis Jabir ini adalah hadithun dhaif, hadis yang lemah. Kama qaddamtu laka bil ilali sabiqah, sebagaimana yang telah aku sebutkan padamu penyakit-penyakit hadis ini yang terdahulu, tadlis, irsal, inqita', dan terjadi kelemahan pada riwayatnya. Walahu riwayatun, dan ada riwayat-riwayat yang lain, wa kulluha kama qaddamtu laka, semuanya sebagaimana aku sebutkan terjadi kelemahan. Wa hadha qawlu jama'atin min ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat sekelompok dari para ulama. Minhum as-sahabiyyu Abdullah bin Amr, di antara mereka adalah sahabah Abdullah bin Amr, wa iddatun minhum, dan segolongan di antara mereka radhiyallahu an. Wa huwa man tasara lahu Ibnu Hazm adh-Dhahiri rahimahullah, dan pendapat inilah maksudnya kali yang keempat dengan cara dibunuh, pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm adh-Dhahiri rahimahullahu wa huwa al-haq, dan ini pendapat yang paling benar. Walhasil ini khilaf, dan untuk mengetahui kebenaran pendapat yang lebih mendekati al-haq tergantung di atas kesahihan hadis Jabir ini. Sebagian para ulama ada yang menghasankan atau mensahihkan karena banyak jalannya, sehingga wallahu a'lam bishawab, butuh penelitian. Kalaulah setiap riwayat tersebut dhaif, hadis Jabir ini hadis yang dhaif, maka yang hujjah adalah hadisnya Muawiyah kali yang keempat dibunuh. Tapi kalau sahih, disebabkan karena jalan-jalan yang datang dari berbagai jalan yang menyebabkan kuatnya riwayat ini, sehingga dalam hal ini hukumnya dikembalikan kepada hakim. Hakim yang menetapkan apakah kali yang keempat dia dibunuh atau tidak. Nah, maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, beberapa ahkam yang menyangkut tentang hukum had yang diterapkan pada seorang yang mencuri, demikian pula seorang yang minum khamar. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu hafizakumullah.